Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemimpin, pimpinan, karyawan, pegawai, keluarga besar Bank Riau Kepri, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya 4 malam saja lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Habis itu habis. Apakah akan berjumpa lagi dengan Ramadan? Maka tak ada yang bisa menjawab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bagi bapak ibu yang sudah punya program iktikaf, bagus sekali. Di An-Nur, mungkin jauh di An-Nur, di daerah Panam, di Arfa'un Nas, Undri, atau di masjid yang bagus di jalan utama, Masjid Tabrani, banyak. Inilah Pak Ustadz, banyak pilihan di Pekanbaru ini, bingung kami memilih. Saking bingungnya satu pun tak kami pilih. Nah, ini keterlaluan. Kita berusaha untuk memilih. Ada ibu-ibu pagi selesai tausiah datang. Dari mana, Mak? Dari Bukit Tinggi. Jauh. Iya. Kesini untuk apa? Iktikaf. Jauh sekali iktikaf. Memang tiap tahun kami kemari, katanya. Ustadznya mantap-mantap. Ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Dr. Saidul Amin, ada Dr. Mustafa Umar. Nama saya tak disebutnya. Begitulah yang sampai kita macam ayam mati di lumbung padi. Maka itikaf ini diambil dari bahasa Arab, 3 huruf. Akafa, itikaf, artinya menetap di suatu tempat. Al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun buruk, itu namanya i'tikaf. Jadi nanti kalau bapak ibu telpon kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, sedang apa nih? I'tikaf, kata dia. Loh, kok ada suara musik slow di mall, gitu. Mana ada i'tikaf di mall? Maksudnya i'tikaf menurut bahasa, menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun buruk. Jadi jangan mau terjebak kepada etimologi dan terminologi. Tapi kalau i'tikaf menurut istilah syariat Islam adalah menetap di masjid. Adapun kita buat acara nih, i'tikaf bersama di ruang ballroom Menara Dang Merdu, tak bisa. Kenapa? Karena syarat i'tikaf itu harus di tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid. Atau masjid jami'. Maka i'tikaf di musalla, ibu rumahnya dekat dari musalla. I'tikaf di musalla, sah. I'tikaf di surau, sah. I'tikaf di langgar, sah. Di rumah Pak Ustaz, tak bisa. Oleh sebab itu, bagi yang sudah punya program, baik sekali. Selama i'tikaf itu apa saja kerja kita? Paling tinggi, yang paling bagus, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu masuk, pertama kali, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Selesai sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat. Habis sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Habis sholat sunnah hajat, duduk. Baca Quran. Saya tak bisa lagi sholat Pak Ustaz. Ini kepala berkunang-kunang gara-gara santan tiap petang. Tak bisa. Darah tinggi naik, kolesterol naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Nah, ini tak bisa lagi. Sholat sunat boleh duduk. Karena Nabi banyak riwayat menyebut setelah dia tua, sholat sunatnya duduk, boleh. Tapi kalau tak bisa juga sholat sunat, membaca Al-Quran. Yang kemarin sibuk tak sempat, ini di ujung-ujung ini, maka dilanjutkan bacaan Al-Qurannya. Kalau tak khatam bagaimana? Ya tak apa-apa. Baca Quran ini sunat, baik dilanjutkan. Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, Qur'an ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Buka, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Nafas diatur, ada huruf la, artinya tak boleh waqaf, tak boleh berhenti. Nah, dibaca Qur'an baik-baik. Tarik nafas, tahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka dalam huruf Arab itu semuanya ada. Ada huruf a, ada huruf qa, ada huruf ta, ada huruf sya, ada huruf tha. Itu yang tak ada dalam bahasa kita. Bahasa apapun di Indonesia ini tak ada huruf sempurna. Sikos banta. Tak ada itu. Tak ada huruf. Dalam bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris ada huruf tha. Tha. How about your health? Health. Itu artinya kesehatan. Ada kota di Australia itu pakai huruf tha. Perth. I am from Sydney and my wife from Perth. Nah, itu pakai tha. Tapi bahasa kita ada. Saya suka sama itu. Maka orang yang tak pernah baca Quran, saya sangka tadi orang yang tak pernah baca Quran, seumur hidup tak pernah baca Quran, sama seperti orang yang punya HP bagus tapi fitur-fitur itu tak pernah dipakai. Ada MP4, ada video, ada MP3, ada recording, ada macam-macam, tapi dia tak pernah pakai. Yang dia pakai cuma dua warna, hijau mengangkat, merah stop. Mubazir sekali. Makanya baca Quran. Di dalam, napas ditahan. Sama macam orang yoga itu kan begitu. Angkat kaki kanan, letakkan kaki kiri, tarik napas, pejamkan mata, hembuskan napas dalam. Usah. Makanya kalau ada orang katakan baca Quran menghilangkan stres, ya, masuk akal, logis, karena semua potensi diri keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Quran pakai suara. Suara Jibril didengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara Nabi Muhammad didengar sahabat. Suara sahabat didengar tabi'in. Suara tabi'in didengar tabi'in. Sampai ke guru mengaji kita. Makanya kalau ada orang baca Quran tak pakai guru, dijamin salah total. Kahaya aso. Mana ada orang ngaji begitu? Kafhaya ain sad. Makanya ada tahsin. Kemarin saya dengar pengumuman kepada seluruh pegawai agar datang tahsin. Tahsin diambil dari tiga huruf hasana, hasan. Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Banyak orang di Pekanbaru ini wirid Yasin, tapi bacaan tak betul. Ujung-ujung turja'un fayakun. Mana bisa gitu? Ada yang paling parah baca cepat ni, minta ampun. Kita tengok tak ada. Ini nampaknya pegawai bank ini macam hitung duit. Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka kita perbaiki bacaan dengan Ustaz Abu. Ustaz Abu ni hafal Quran. 114 surat ni ada di kepala. Tinggal pejam mata, apa aja dikliknya muncul. Klik Al-Baqarah keluar. Klik, kalau saya klik Al-Baqarah error langsung. Pausa install ulang. Oleh sebab itu maka ini kita manfaatkan hafalan Al-Quran. Itu di Masjid An-Nur, imam dari Palestina, Sheikh Abdurrahman Shahin. Luar biasa, tinggi orangnya, suaranya berat. Suka sekali saya kalau dia jadi imam. Lepas, orang kita kalau bukori-kori kita tuh ngaji, kenapa terjepit suara? Saya tanya ke pakar suara. Kenapa kori-kori Indonesia itu kalau mengaji terjepit suaranya? Karena kerongkongannya kecil. Orang Arab itu besar, lepas suaranya. Syekh Nu'aina di Mesir itu kalau sudah mengaji, Masya Allah. Mengangguklah Ustaz Azhar Dharma, Imam Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Masya Allah, kata dia. Dia menikmati. Rupanya dia paham lagu imam itu. Ada namanya Bayati, ada Soba, ada Sika, ada Nahawan, ada Jaharka. Saya pasti ditanya orang, Ustaz tadi ngangguk? Iya. Apa Ustaz ngangguk? Entah, aku pun tak tahu. Tengok Ustaz itu ngangguk, awak ngangguk pula. Ini menikmati bacaan Al-Quran. Datang cepat-cepat ke sana. Aslinya iktikaf ini tak ada pergi bimbing-bimbing. Iktikaf ini ibadah mandiri. Tapi orang Pekanbaru ini manja. Kalau tak dibimbing, tak iktikaf. Akhirnya setiap masjid mengadakan. Jam 1 ke jam 2, baca Quran masing-masing. Jam 2 ke jam 3, Dr. Mustafa Umar akan membacakan tafsir. Jam 3 ke 3.30, salat tahajud berjamaah 8 rakaat. 3.30 sampai 3.45, muhasabah, redupkan lampu, suasana gelap, suara melengking. Ustaz, ya Allah, dosa kami ya Allah, kemana kami akan menghadap? Mohon nangis jamaah. Begitu pas makan sahur, bongkak. Apa yang bapak tangiskan tadi? Tengok sebelah kanan menangis, kiri menangis. Tak enak pula tak nangis. Nah, jadi ini latihan menangis. Jangan dipahami bahwa ibadah nangis bersama. Tak ada itu. Latihan. Semua di Ramadan ini latihan. Latihan menahan marah. Latihan mengendalikan emosi. Latihan menangis. Aslinya nangis itu sendirian. Rajulun, ada satu orang. Zakarallah, bangun di tengah malam mengingat Allah khalian, tak ada orang lain, sendiri dia. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Itu aslinya. Tapi kalau tak dilatih, 10 malam ini dilatih, lembut, lunak hati. Saya pun apa nih, iktikaf. Tadi malam di Masjid Al-Falah. Malam ini insyaAllah di Masjid An-Nur. Besok malam di Masjid Raudhatus Salihin. Kita pindah-pindah. Kalau Nabi tak ada pindah. Nabi sejak malam 21 sampai malam takbir di satu masjid, Masjid Nabawi. Makanya Bapak Ibu nanti kalau pergi umrah, masuk ke Taman Raudhah, ada satu tiang di situ. Ini tempat Nabi jadi imam, mihrab namanya. Di sampingnya ada mimbar, di samping kiri ada rumah Nabi yang sekaligus sekarang jadi makam. Karena Nabi waktu meninggal jenazahnya tak dibawa keluar. Kata orang Muhajirin, jenazah Nabi kita bawa ke Makkah. Kata orang Madinah, jenazah Nabi kita biarkan di Madinah. Datang Abu Bakar Siddiq. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, di mana aku meninggal, kuburkan di situ. Makanya jenazah Nabi tak dibawa, digali di bawah tempat tidurnya, kuburkan. Inilah hadis yang tak boleh kita amalkan. Buat kita amal, jadi tak semua hadis itu bisa diamalkan. Nanti kalau aku mati, kuburkan aku di ruang tamu. Bisa. Mana rumah itu nanti dijual? Dijual rumah murah saja, 30 juta, ada kubur di ruang tamu. Jadi setelah Nabi dimakamkan di kamar Aisyah itu, Aisyah kemana? Aisyah pindah tempat lain. Meninggal Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ingin, aku pun ingin sama Nabi Muhammad, dekatkan makamku belakang. Meninggal Abu Bakar 2 tahun sesudah Nabi meninggal, 5 tahun sesudah itu meninggal pula Sayyidina Umar. Maka ada 3 makam di dalam. Makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Di dekat makam itu ada tiang. Tiang panjang. Tertulis. Masih ada sampai sekarang tulisannya. Ustuana tu sarir. Ustuana artinya tiang. Sarir tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu dulu dipajang tempat tidur Nabi. Ketika Nabi i'tikaf. Sebelum i'tikaf tempat tidurnya di dalam kamar. Ketika i'tikaf dikeluarkan di masjid. Itu dalil boleh tidur di masjid waktu i'tikaf. Tapi tidurnya telentang. Yang telungkup tumpah air liur basi di tempat sujud. Orang malam mau tahajud, sujud lama berdoa. Itu tumpah sambal belacan. Pitamak membangkit dari sujud, menahan nafas. Disitulah tempat tidur Nabi ketika Nabi terbangun berbekas pundaknya. Kata sahabat, kami belikan kasur ya Rasulullah. Jangan, tak layak aku pakai kasur. Berbekas pundak Nabi. karena pelepah korma yang dianyam. Bapak ibu yang ingin merasakan tempat tidur Nabi, balik dari sini buatlah pelepah sawit. Sawit sama korma itu adik beradik, sepupu dua pupu. Cuman soal korma dikunyah, sawit kunyahlah kok bisa. Nggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustuwanatul Sarir. Di belakang Ustuwanatul Sarir itu ada satu tiang lagi namanya Ustuwanatul Wufud. Ustuwanah tiang wufud, tiang menyambut tamu. Tamu-tamu yang datang disambut Nabi, Nabi bersandar ke tiang, tamu keliling. Di belakangnya lagi ada Ustuwanatul Haris, tiang penjaga. Ada tiga tiang. Ustuwanatul Sarir, Ustuwanatul Wufud, Ustuwanatul Haris. Ustuwanatul Ali, karena Ali yang tegak menjaga Nabi, bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pengalaman bawa jamaah haji umroh, belum pernah jamaah nanya, "Ustaz, tiang lain udah ada." Yang ditanya, "Ustaz, di mana jual beli ceret kuning?" Jadi orang kita tak mengaji. Mengaji tak bergizi, tak berkualitas. Makanya kalau mau ikut pengajian, datanglah ke PT Bank Riau Kepri. Sini ini Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Tengku Zulkarnain. Satu aja yang lagi cemas, LCMA. Nah, selesai i'tikaf, keluar. Habis satu amal i'tikaf, berlama-lama di masjid. Apalagi amal Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan Ramadan. Kalau puasa kita terakhir hari Sabtu, maka hari Ahad kita Idul Fitri. Berarti 29. Kalau puasa terakhir hari Ahad, berarti hari Senin Idul Fitri, berarti 30. Sempurnakanlah bilangannya 30 atau 29. Bagaimana caranya? Hari Sabtu sore menengok anak bulan, pergi ke pantai Pariaman, pergi ke pantai Losari mengintip. Kita di Pekanbaru tak ada pantai. Pantai Marpoyan, Pantai Cermin, pantai tak ada. Aneh Pekanbaru nih. Pantai Cermin ada, tapi pantai tak ada. Jalan kereta api, kereta api tak ada. Nah, jadi Pemprov peduli kepada agama Islam, dibelikanlah teropong. Itu yang dipasang di gedung Surya Dumai depan Masjid Ar-Rahman. Gedung tertinggi katanya dulu. Mestinya di sini dipasang teropong untuk mengintip anak bulan. Harga teropong itu bukan murah, 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang, tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, pucuk-pucuk sawit aja. Dulu waktu musim kebakaran hutan, asal dipasang, aso. Sekarang aho nampak. Oleh sebab itu, nih, yang mau ditengok ini apa? Bulan. Karena ibadah kita berdasarkan penampakan anak bulan. Kalau bulannya besar, namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Riau, Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. Makanya Nabi disambut dengan Tala'al Badaru alaina Badar. Artinya bulan purnama yang terang benderang di tengah malam gelap gulita. Gelap jahiliyah, datang Muhammad, terang benderanglah alam semesta. Nah, yang mau ditengok bulan sabit. Yang menengok bulan itu namanya saksi tersumpah. Oke, Quran di pengadilan. Wallahi, tallahi, billahi, bahwa saya menengok anak bulan. Kalau saya berdusta, dilaknatlah senegeri ini kepada saya. Tak berani dia bohong. Dan matanya diperiksa kesehatannya. Karena pernah saksi mengaku nengok anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Sangkanya bulan. Coba gini kan, gini, hilang kata dia. Nah, itu jangan sampai terjadi. Diperiksa betul-betul, medical check up. Supaya ibadah kita, bayangkan gara-gara dua orang matanya kacau, rusak ibadah orang. Tapi insya Allah besar kemungkinan, karena menurut ilmu falak, namanya ilmu astronomi, tentang benda-benda planet, langit, kalau dia di atas 2 derajat, maka besar kemungkinan. Kemarin kenapa kita berani puasa? Karena petang itu 2 derajat, 8 derajat. Begitu juga dengan hari Sabtu nanti, itu di atas 2 derajat, maka besar kemungkinan. Sepakat 6 negara, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand, Patani, kemudian Moro, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, itu sepakat bahwa kalau di atas 2 derajat, imkanur ru'yah, mungkin menengok anak bulan. Tapi kalau di bawah 2 derajat, tak mungkin. Kalau Turki standarnya lebih tinggi, 6 derajat. Tak nyambung kami Pak Ustaz. Memang kalau tak ada aqua, payah kita ceritanya. Pokoknya kita tunggu saja sidang isbat. Nanti Menteri Agama mengumumkan berdasarkan penampakan anak bulan didukung oleh ilmu astronomi, maka tadi sudah nampak, maka malam ini kita pun memasuki 1 Syawal. InsyaAllah malam Ahad. Itikaf sudah, menengok anak bulan sudah, masuk 1 Syawal. Wali, semuanya berdasarkan Quran dalil. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Takbir itu bukan seremonial pemerintah Pemprov Riau ini buka acara pelepasan pawai takbir, bukan, itu ayat Quran. Maka bertakbirlah Bapak pengurus masjid, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Menggenang air mata si bapak. Apa yang kau kenang? Sertifikasi ku belum cair. Awak sangka ingat sama ayah. Jadi air mata ini kadang tak juga bisa dipercaya. Banyak air mata buaya. Nah, banyak kekeliruan malam takbir yang perlu diluruskan. Di antaranya, orang meyakini bahwa takbir itu di masjid. Ini tak betul. Takbir di mana-mana, di pasar. Umar bin Khattab pernah bertakbir di pasar. Sampai rasa terangkat pasar. Takbir, syiar, takbir. Ibu-ibu sambil masukkan kuih ke toples takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masak opor ayam, masak ketupat, Allahu Akbar, La ilaha illallah, mencicipi garamnya. Yang tak bertakbir, tahun-tahun lalu okey, belum mengaji lagi di Bang Riau Kepri, ini sudah mengaji. Maka bertakbir, agungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih, haru, biru, anak jauh, suami jauh, tenangkan hati, Allahu Akbar. Hanya saja kalau kita punya anak lajang, anak gadis, tolong dijaga. Jangan berbonceng-bonceng malam Idul Fitri. Ini bukan malam tahun baru. Ini bukan malam jinggebel-jinggebel. Ini malam agung. Saya ikut takbir, pelepasan malam takbir oleh gubernur. Anak lajang, anak gadis, berbonceng-bonceng. Ini mak ayahnya mana? Pak, kami pergi sebentar ya takbiran. Tak ada. Tak ada takbiran. Kok bisa dia jalan sama laki-laki tak mahram? Ini pacaran syariah, Pak. Ada pula pacaran konvensional. Ini kalau takbiran, tarawih bersama, syariah. Tak bisa. Ini kau jalan sama tak mahram, ini tak betul. Sebentar aja, Pak. Tidak. Setahun sekali. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Ah, bawalah. Cepat sekali otak dia berubah. Kalau sudah kukatakan tidak, aku yang berkuasa di rumah ini, sekali tidak, tidak. Selangkah lagi aku akan masuk surga, dapat Lailatul Qadar gara-gara perbuatan kalian ini tak masuk surga aku. Jangan. Datang istri dari belakang, kasihlah bang. Awak dulu lebih parah dari cia. Cia yang buat rusak. Nangke ini rusak ya gitu orang Jawa. Maka ibu sama bapak dalam masa ngasuh anak ini mesti sepakat. Adinda, duduk kita dulu bersama. Jangan kita bukakan aib depan anak-anak kita. Memang kita tak baik. Kau dulu setan, aku iblis. Aku tahu itu, aku sadar. Tapi kita ini sudah tua. Kita jaga anak-anak kita ini. Tak boleh keledai terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Gimana? Deal? Deal. Oke, salam dulu. Ya. Jaga. Jangan sampai dibiarkan dia bonceng-bonceng tak tentu arah jih. Dibawa pula naik Kawasaki Ninja 120. Melayanglah jilbabnya. Tersangkut di patung ikan selais. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ini penting. Baru nampak saya kamera. Direkam rupanya ceramah. Kau tahu tadi serius saja isi ceramah. Nah, lalu kemudian iktikaf sudah, menengok anak bulan sudah, takbir sudah, zakat fitrah jangan lupa. Sampai kapan zakat fitrah ini stop, over, limit? Kapan batasnya? Khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, habis, limit. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Dia bernilai sadaqah biasa saja. Bapak ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang, bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujud, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujud, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang, itu namanya waktu boleh. Adapun waktul wujud, kapan wajib. Dia tak tahu. Ustaz Somad, ya, anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan. Apakah wajib bayar zakat? Tak wajib. Dia di dalam apa di luar? Di dalam. Mana wajib? Kecuali dia keluar, baru wajib. Dalam. Pak Ustaz, ayah kami kemarin meninggal. Kapan? 2 hari yang lalu. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Itu menunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib petang Sabtu nanti, malam takbir, malam ahad itu, malam minggu, malam ahad itu, azan maghrib sampai khatib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini, wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar, Pak Ustaz, bayar sekarang, ya, mati Sabtu sore, apakah diminta balik? Jangan, lah. Sudah bayar. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya nafas setengah, baru tahu. Yang sudah dibayarkan, sudahlah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad, habis asar meninggal dia, tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21. Baru wajib. Jadi siapa di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal habis asar. Tak wajib. Bagaimana dengan anak, Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir. Siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khatib naik mimbar, wajib dia. Anak bapak kapan lahirnya? Pas malam takbir itu, Pak. Maka saya kasih namanya Idul Akbar. Oh. Kenapa Idul? Malam Idul Fitri. Kenapa Akbar? Pas kami menyebut Akbar, lahir ya. Wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khatib naik mimbar, naik khatib ke atas mimbar, kebetulan khatib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, terkejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khatib sudah naik mimbar. Ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah. Baik ibu hamil maupun orang tua renta. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa, Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur, dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih kimas. Gitu. Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit? Tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab bolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Ustaz, saya beli beras di warung langganan saya. Tolong belanja di tempat orang Islam. Kita ini kan mau membantu ekonomi umat, tapi belanjanya tempat orang lain, belanja tempat orang Islam. Walaupun kadang warung orang Islam ini kotor, penjaganya tak senyum. Tempat orang lain dia senyum, "Bapak beli apa? Didonasikan ya." Pakai AC, lampunya kelap-kelip. Ini bukunang-kunang mata kita situ. "Pak, sisa saya beras. Ustaz mau beli beras apa? Kudolawi. Kasih kresek 5. 3 kilo. 1 sok beratnya." Saya tanya mahasiswa saya, "Zakat fitrah beratnya 1 sok. Berapa 1 sok itu?" "50 kilo, Pak," kata dia. "Itu 1 sok. 1 sok 4 mod. 1 mod 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 1 sok 4 mod, 1 mod 7 on setengah, maka 1 sok itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2,5. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik, kasihkan. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah anak saya. Ini zakat fitrah siapa? Tetangga, ada ponakan kita di rumah. Bayarkan. Terhitung sedekah, sedekah. Tak akan rugi orang bersedekah. Satu butir beras itu diganti Allah, dijauhkan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita gitu banyak-banyak bersedekah, tulak balo, kata dia. Orang sekarang tak peduli, bersedekah tak mau, kulit kerekut, kikir, bakhil, medit, tak ampun. Oh gitu sakit, habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Selesai. Yang kelima, solat id. Solat id ini tak perlu diajak. Semua orang solat id. Yang tak pernah sembahyang pun solat id. Pemabuk pun solat id. Tapi solat ini perlu diingatkan. Perempuan, maaf-maaf cakap, yang sedang berhalangan, tetap dibawa solat id. "Umirna an nukhrijal huyyab," kata sahabat Nabi. Kami diperintahkan mengeluarkan perempuan yang sedang halangan, dibawa ke lokasi, tapi tidak solat. Untuk apa? Mendengar khutbah. Makanya khotib itu gas. Itulah kesempatan. Lalu kemudian pakai mikrofon yang tajam supaya masuk ke telinga, suara tinggi. Bapak Ibu jangan heran kalau rekaman khutbah saya di YouTube di itu banyak rekam. Kenapa Ustaz kalau khutbah itu Ustaz gas suara tinggi? Itulah kesempatan kita menyampaikan syiar. Orang yang tak datang pengajian, di kantornya tak ada tablik akbar, di saat itu. Makanya jangan ngobrol. Ini banyak orang khotib naik mimbar, di situ dia dengar murah. Cantik mukenanya ya, beli di mana? Ini bunga apa? Ibu tak perlu jawab. Keluarnya dia tanya, beli di mana? Di sana. Ini bunga apa? Bunga tai ayam, usah kau tanya. Karena kita datang ke situ mau mendengar khutbah. Kalau cuma sholat 2 rakaat, di kamar pun bisa. Datang jauh-jauh dari Panam, dari Kulim, dari Rumbai ke An-Nur. Itu gunanya untuk apa? Dengar khutbah. Dengar khutbah baik-baik. Aku kalau ada yang ngajak ngobrol, dengar khutbah. Jangan cerita, dengar khutbah. Maka kalau saya khutbah, di mana saya tengok ada orang ngobrol, situ saya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana saya tengok menunduk, walillahil am. Setahun sekali kita dapat momen nih, bukan datang tiap hari. Kalau datangnya dari Jalan Sudirman, pulangnya dari Diponegoro. Datang dari arah gang sini, pulangnya dari gang sini. Supaya apa? Ketemu orang macam ragam bentuk rupa, sahabat, kerabat, tetangga. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Apa ini minta-minta maaf lahir batin? Itu kan doa. Minal aidin, semoga kita termasuk kembali ke fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallah minna minkum, semoga Allah menerima amalku, amal kita semua. Mohon maaf zahir dan batin. Tak ada dalil minta maaf waktu Idul Fitri, tak ada. Lalu kenapa minta maaf waktu Idul Fitri? Waktu itu hatinya sedang luluh, habis mendengarkan khutbah, maafnya sedang terbuka. Mumpung terbuka, masuk kita. Nanti kalau udah beku, bahaya. telepon. Nampak celah, tengok dia sedang nangis. Minta maaf ya Pak. Iya, iya. Apa perlu disebutkan Pak? Tak perlu disebut. Minta maaf ya Pak, aku bawa bini bapak kemarin. Oh, ngamuk ya. Bawa ya, barang panjang. Ini tak perlu disebutkan. Tapi kalau terkait masalah hutang, jangan pula udah minta maaf, hutang lunas. Ya. Mohon maaf zahir dan batin minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa, jabat tangan. Makanya saya kalau datang kemari, jumpa di bawah, jabat tangan, naik ke atas, jabat tangan, selesai solat, jabat tangan, pas mau pulang. Tapi jamaah tak pernah komplain. Kenapa? Dia tahu jabat tangan menggugurkan dosa. Tapi di tempat lain yang tak ngaji, asal dua salaman, dua kali pula awak salaman. Apa salahnya dua kali, tiga kali? Baik. Li'ayyutu'ina ala ra'si ahadikum. Dicucukkan, ditusukkan paku api neraka ke kulit kepalamu, khairun, lebih baik. Min antamussaya dan mur'atin la ta'illu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahal. Ambil paku api neraka, panaskan merah, tusukkan ke kepala, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahal. Makanya seumur-umur saya ceramah di PT Bank Rio Capri, belum pernah lagi salaman sama perempuan. Kenapa? Karena pegawai semua tahu di sini pengajian dari dulu bahwa tak bersentuh. Oh, tapi di tempat lain, bahkan mahasiswa-mahasiswa tak tahu itu. Awal saya mengajar, baru pulang 2008 lah pulang, datang mahasiswi pertemuan terakhir, Ustaz, kita baru pulang, masih lajang, waktu itu masih ganteng-ganteng. Mau tak disalami mubazir, mau disalam awak guru hadis, mengatakan haram, haram, rupanya haram karena tak dapat. Maka begitu nampak dia sudah mau mengulurkan tangan dari jauh, cepat-cepat kita. Ini tak pernah saya pelajari di Kairo, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Kehal hai, tike, kuch kuch hota hai. Namaste artinya sembah. Kita tak boleh nyembah manusia. Kita gini kan, supaya dia tahu. Oh, gini. Tapi kadang saya ceramah di pegawai yang non-muslim, dia tak tahu. Udah saya gini kan, dia dekatnya juga. Saya mundur juga, gitu. Kena ujung sikit, astagfirullah. Ini penting. Alah, Ustaz Somad tuh ceramah di Bank Rio Capri aja tuh. Kemarin kami tengok dia ceramah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Adik emak saya, tak apa-apa. Mahram, keluarga, tak salah. Atau pas balik kampung, ini balik Idul Fitri ke kampung, jumpa kawan-kawan emak kita, umur 60-70. Oh lah anak kemanakanku Abdul Somad, sehat kau nak? Itu boleh kita pegang. Jangan pula ditusukkan api neraka ke tangan. Itu sakit hati emak itu. Pegang tangannya. Salam sehat mak. Mak sehat. Nah, ini. Jadi tidak main pukul rata saja. Ini tentang masalah etika, kode etik, bersalam-salaman. Lalu kemudian yang tak kalah penting, menyambung tali silaturahim yang putus disambung. Tak bisa saya Pak Ustaz. Kenapa? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz, tapi kalau menengok mukanya mau muntah aja saya Pak Ustaz. Jangan tengok mukanya. Salam. Kalau masih ada dendam kusumat tak bisa. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara, naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk, ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu, tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya Doktor dari Al-Azhar, tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu sangkingkan sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka. Sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu, disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustaz Abdul Somad, cari Ustaz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka. Lunak Buya Hamka. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Ustaz Somad 4 tahun di Azhar. Balik LC. Sadar diri, aku tak selevel Hamka, luar biasa. Difitnah. Bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Alman Faluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur. Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya mualaf mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam. Sampai mati tak akan kuajar. Kau cari aja ustaz lain. Itu ustaz di MDI 1000 orang. Di IKMI ada 600 orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur. Bersama apa? Maaf. Tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf namanya. Saya maafkan dia, Pak Ustaz. Tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah, Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, ah itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, orang awak mana dari Maninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa, Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan, mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mengadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal, sholat aja di kamar masing-masing. Oh, bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini, amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Itu asli, tak saya rubah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah, luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh himpunan mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus. Tak mau deh. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsaku? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alamsyah Prawira Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi Ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi Ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip. Tapi saat-saat memaafkan dia lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh barakah. Lalu kemudian nanti setelah maaf memaafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun ini sunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustadz? Ganti dulu 7 hari. Setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6, 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya itu. Siapa yang tak sanggup? Saya yakin berat tak sanggup. 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, automatically, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi, tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal, qadha saja, qadha, qadha mengganti. Bukan qobo, qobo basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1, 2, 3, 6 boleh, 1, 2, 2, 3 boleh. Terserah, bebas. Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa. Tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah, jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu, saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi Ustadz Calu. Bukit, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit. Pernah ke bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustaz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3, datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja lah Ustaz. Gitu. Saya bilang, kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah lah. Udahlah lauk tak enak, puasa wa hilang satu hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal bros. Khutbah, oh, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan ini luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau khusus Kabupaten Kampar, bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustaz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustaz Beko ke kampung Dayen hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas kau Ustaz. Makan bajamba bawa Pak Ustaz. Banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya. Seolah-olah menjadi wajib. Ini maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya syawal. Syawal artinya naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya syawal. Aqrab kalajengking. Ekor yang naik itu syawal. Maka arti syawal artinya naik ke atas. Meningkat, itu arti syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan syawal. Maka dia mesti syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki syawaludin, perempuan syawaliyah. Naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan syawal? Tiga. Pertama, meningkat ilmu. Karena pengajian, pengajian, pengajian. Kedua, meningkat amal. Witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau tiga ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong, Ustaz selama 25 hari ini naik tak berat badan, tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi bapak ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis. Gulung, ikat, bawa. Bukan macam si Fulan. Kalau si Fulan mati, pakai jas, pakai dasi, suntik, formalin. Nah, melotot, biasa. Kalau kita, enggak. Habis. Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki? Sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak? Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada. Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat. Dimasukkannya kita, habis itu dia pun melompat ke atas. Dipanggilnya kawan-kawan, bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Menangis dia, habis tisu setengah kota. Mama. Sampai ke rumah, di depannya TV. Dua, tiga hari dibukanya laci. Mencari STNK BPKB. Bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih, balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah. Malam-malam iktikaf tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih mana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhentilah. Berhenti, berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu, tasbih yang tergantung itu. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih, berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, okay. Tasbih, tasbih. Diajaknya kita ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami yang pula terlalu cepat. Ini karena mau dapat 1000 kuncang. Mos, mos, mos, mos, mos, mos, mos, mos. Saya tengok tu orang tasbih sekali potik 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itu menyanyi itu bukan tasbih. Belanlah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 1000. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 1000. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 1000. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 1000. Kalau sudah dapat 1000, cukup kita yang tahu. Jangan pula dipoto. Foto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka, tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, oke. Okay. Sudahkah anda iktikaf? share. Malam ini Dr. Mustafa Umar intikaf di sini. Malam ini Dr. Mawardi Muhammad Saleh intikaf di sini. Malam ini Ustaz Saidul Amin intikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita, jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak. Lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simple, sederhana. Tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12 1 kurang 15, sekarang jam 2 kurang 15. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat memberikan santunan iktikaf Bang Rio Kepri, akan Bang Rio Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan. Luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Kan rumah, kasih. Iza tabakhta, kalau kau masak, banyakkan kuahnya, kata ini. Sedekah kuah pun jadilah. Tapi jangan pula seumur hidup kuah. Ibu tu asal sedekah, udah tahu kami, Pak. Asal dia ngasih, kuah. Sampai-sampai anak-anak di masjid tu kalau tanya, ibu apa tu? Bu, kuah. Janganlah. Kasihlah agak banyak sikit. Sedekah, sedekah, sedekah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan, mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa selipkan nama saya di munajat doa Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak husnul khatimah. Doa itu pakai ring. Doa anak istri sudah. Doa mak ayah sudah. Doa kawan-kawan satu pekerjaan sudah. Doa riau supaya jauh dari malapetaka bencana narkoba zina sudah. Siapa yang belum? Oh Ustaz kami. Siapa nama Ustaz? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad Allahus Somad. Ya Allah, Ustaz Somad, matikan dia dalam husnul khatimah. Itu saja. Ya. Kalau kami tambah yang lain boleh. Gemukkan dia sedikit ya Allah. Ada jemaah gitu kan ya. Boleh saya tambah Pak Ustaz, terserahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.